Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, sayyidina habibika muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu-ibu yang saya muliakan yang hadir di studio GTV ini, semoga kita dalam senantiasa dalam rahmat Allah, amin. Amin. Ya. Kita dalam suasana yang begitu bahagia ini, dalam nuansa yang penuh dengan kasih sayang Rahman dan Rahimnya Gusti Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk saling belajar. Dan kepada pemirsa di rumah ataupun dimanapun pemirsa JTV yang di rumah atau dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian Islam kali ini, yaitu bagaimana mengenal jati diri kita. Semua sudah kenal dirinya? Bisakah ada salah satu dari ibu-ibu yang mau mengenalkan diri? Coba salah satu aja mewakili. Ya, mengenal diri kan ini? Ayo monggo, salah satu. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai yang kami hormati dan ibu-ibu maupun bapak-bapak yang kami hormati. Nama saya Ibu Noto. Alamat Pakis Pertosari, yeah. Surabaya. Demikian. Ya, yeah. Yeah. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk ibu kita ya. Ya, yeah. Itu baru mengenal jasmani kita, tapi kita belum mengenali jati diri kita. Nah, bagaimana cara mengenal jati diri kita yang sebenarnya? Mari kita ya untuk menyaksikan dulu fragmen yang berikut ini dari teman-teman kita. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya kan? Alhamdulillah. Aku saiki lagi mangkel aku. Ya opo aku dhewe tangga lho, sombonge gak karu-karuan. Dhek kan lagi bangun omah. Wong sak kampung dikandani. Lek dhek lagi renovasi. Yo aku bukane ngiri sih, tapi mbok yo ojo ngono po. Lek sekedar renovasi oma, aku yo iso. Masuk tak utang-utang no. Yo enggak? Tonggo kok mangkel no ngono. Iki pisan. Apa sih, Rek? Kok ket mangi ku ngomel ae. Pedusku iku lho, sampe gak iso nglairno. Ono apa sih? Mbok iki lho, tanggoku iki lho. Larane mangkel ae. Mosok renovasi omah lho. Wong sak kelurahan dikandani kabeh. Yo, lek sekedar renovasi omah, rasane gak iso ta. Walah, tak tingkat pitu omahku engko. Waduh, aduh. Awakmu iku lho, lapo kok ngurusi tangga sing renovasi omah? Padahal pula ngerti sih. Awakmu pula gak duwe-duwe sih. Ngenyek iki ngenyek. Kok iku gabus tok ae. Bah, gak ngurus aku. Tanggoku iku cek ngerti sapa aku. Waduh, yo iki susah wis ketemu mbek wong sing gak mengenal dirinya sendiri. Mbok yo ngoco. Ngoco po? Wis kocok nang omahku pecah kabeh. Nanti pisan. Waalaikumsalam. Iki, ketane kok seneng kabeh. Ana bagi-bagi rezeki yo. Ana apa rek? Bagi-bagi rezeki aku yo melok. Nang ngene. Aku lagi mangkel ya, aku lagi mangkel. Mangkel kok milih jelek arek wedok. Yo melok. Cek adem. Oh, cek adem. Apa iki? Wayahe seneng-seneng koncone gak tau dijak iki. Iya iki. Wayahe susah kayak ngene, koncone mesti dijak. Ana apa sih sakjane? Bagi-bagi rezeki ndak sempal. Ndakku dhewe. Iki lho kancamu dhewe iki, kancamu awak dhewe iki lho. Pusing. Jarene tanggone iku ngrenovasi omah. Terus lah dhewe kepengin malah renovasi omah dhewe. Padahal aku ngerti, dhewe gak duwe. Rokoknya lo ngutang nang awakmu. Apa? Tak yuk spek sih. Kiki jenenge gak tahu diri, alias tidak mengenal dirinya sendiri. Wes ora gak duwe duit ngomongnya soal renovasi. Waduh, narsis kok akut ngene iki. Berat. Bener. Dra, dadi wong iku ya kudu iso mengenal dirinya sendiri. Ngono. Iso ngukur kemampuane dhewe. Gak terus ngomong ngono iku jenenge narsis. Narsis kok terus narsis berkepanjangan ngono iku ngerti. Wes saiki ngene. Wes. Kan timbangane ngono. Belum gak tak ajak nang punyai. Perlu. Nah, iku apa? Ono sok takok nang punyai. Perlu. Supaya om itu sadar, gak narsis terus. Belum gak? Ya sembarang wis, engko omane bunyi tak renovasi pisan. Ya to aja lali. Ayo aja lali bayar utang musik yo. Thank you. tadi kita sudah tahu fragmennya juga ya. Jadi kita juga bisa mengambil hikmah apa yang bisa diambil dari fragmen tadi, Bu? Iya, betul, memang judulnya mengenal jati diri. Ah, iri. Perasaan iri, kemudian dengki, kemudian menghasut. Ya kan? Kemudian timbul gibah, ngerasani dan sebagainya lah. Terus tadi saya juga sudah pertama meminta untuk seseorang dari ibu-ibu untuk mengenalkan dirinya. Itu baru mengenalkan diri dalam tanda kutip adalah tubuh, jasad kita. Tetapi bagaimana mengenal jati diri manusia itu sendiri? Yang pertama. Panjenengan kok ya nyaut, terus gak ngantuk lah? Ngantuk raut sih. Yang pertama adalah kita harus tahu penyakit hati kita. Bukan liver maksud saya lo ya. Bukan hati-hati liver ini bukan. Di mana hati itu Rasulullah pernah mengatakan ada di dalam diri kita itu segumpal darah atau daging. Di mana kalau segumpal darah itu bagus, maka baguslah seluruhnya. Betul? Tapi kalau segumpal darah daging itu jelek, maka jelek seluruhnya. Maka itu yang dinamakan hati. Hati. Apa? Hati ya. Hati ya. Nah, bagaimana mengenal penyakit hati? Caranya bagaimana, Bu? Ya. Iya, dengan cara introspeksi. Mawas. Nah, itu satu. Cara yang kedua, mengenal yaitu jati diri kita dengan cara pergi kepada dokter rohani. Oh, iya. Kalau penyakit yang namanya penyakit jasmani, misalnya panjenengan, loh, ini biasanya orang cepat tahu itu. Misalnya begini, loh, saya kok pusing-pusing. Wah, jangan-jangan darah atau malah darah muda. Ya, ini adalah berbagai penyakit hati. Kita mengenali dulu kan. Dan hebohnya, uniknya, manusia itu jarang untuk bisa mengenali penyakit dirinya, penyakit hatinya. Kalau penyakit jasmani, orang biasanya tahu duluan orang yang punya sakit. Oh, ini kok rasanya malas-malas terus. Pagi-pagi sudah ngantuk. Apa-apa malas, apa-apa lemas. Kira-kira apa? Oh, belum tentu diabetes. Iya, bisa diabetes, bisa kalau wanita hamil. Kalau bapak-bapak, lo kok mulai lemes sembarangan lah, barangkali kadar gula turun. Itu biasanya orang yang bersangkutan cepat tahu, betul? Tetapi kalau penyakit hati, kita sendiri ini sulit untuk mengetahui. Dan hebatnya lagi, manusia yang hatinya sakit, maksudnya kalbunya yang sakit, itu malah merasa dirinya sehat walafiat. Ya, benar tidak? Orang sombong, dia gak tahu kalau dirinya itu sombong, betul? Betul atau benar? Orang suka iri, tadi juga dalam ramen. Aku ini ya gak iri ngono, rek. Masih ngono, dandani omay gojok apa dipameri. Lah artinya kalau gak iri apa? Bukan, sirik ya sama. Nah itu penyakit hati bukan? Tapi dia mau gak disebut dengan iri tadi? Orang sombong gak mau dia sebut sombong. Orang bodoh gak mau disebut bodoh. Orang gak ngerti gak mau disebut gak ngerti juga, betul? Orang juga sombong, angkuh, kemudian tinggi hati. Itu orang itu gak tahu kalau dirinya begitu. Dan dia selalu mengatakan bahwa dirinya itu kolbunya sehat. Malah menuduh orang lain sakit. Lucu tidak? Ini kelucuannya. Dia merasa bahwa kolbunya sehat, orang kalau penyakit hati itu, dan merasa orang lain itu sakit di hadapan dia. Ini yang lucu itu di sini. Dia makanya orang seperti ini harus pergi ke dokter spiritual. Jadi kalau penyakit kolbu enggak bisa datang ke dokter umum. Dok, saya punya penyakit iri, tolong suntik, Dok. Enggak bisa. Betul tidak? Betul sakit, Bu. Jadi perginya kepada dokter rohani untuk bisa menganalisa penyakit batin kita. Ya pergi ke ustaz, pergi ke guru-guru agama, Pak Kiai, Bu Nyai, boleh lah ya, pokoknya enggak paso di CTV gitu ya. Nah itu perginya. Yang ketiga, setelah tahu penyakit hatinya, kemudian pergi ke dokter rohani. Yang ketiga adalah carilah cermin untuk sebagai partner kita. Sehingga apa? Cermin yang dia maksud adalah orang itu baru bisa tahu diri sendiri kalau ngocok gitu. Panjenengan iso? Makanya harus dengan cermin. Caranya gimana? Dekati orang-orang ya, mintalah nasihat. Kemudian yang kedua, mintalah saran. Mintalah kritik. Mintalah apa lagi? Nasihat. Ya, tadi belum apa sudah? Sudah. Sampai ngantuk, Bu Ibu. Saran, nasihat, kritik, apa meneh? Usulan, pemikiran dia, ya itu sebagai cermin. Orang yang pandai bercermin, dia akan mengetahui kekuatan dirinya. Itu hebatnya orang yang sering bercermin. Jadi Bu, lek dikritik aja ngamuk ya Bu. Nek ditegur aja ngamuk ya Bu. Teguran yang membangun, kritik yang membangun akan menjadikan diri kita semakin sehat rohani kita. Dan kalbu kita semakin indah. Enggak dikritik nesu. Wajar. Masa aku dikritik ke antek kurang mu. Iya, itu ya. Antek anek kurang gulek. Umurmu sepira ngritik aku. Kona rek kencur wingi sore. Ini orang yang tidak mau bercermin. Nek salah disalahne nglumoi. Aja sakit ha. Itu tahu jati dirinya. Mestinya dia berpikir, "Oh iya ya, saya tak golek saran. Nah, saya tak golek nasihat. Saya tak golek masukan." Ini tadi yang dikatakan karena pada hakikatnya kita ini hidup di dunia ini apa? Selain iman dan amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis-sabr. Itu pada hakikatnya manusia itu, orang itu Bu, kalau lagi sedih, misalnya kita lagi apa ya, enggak enak itu yang menghibur siapa? Orang lain kan? Nah, juga kita diri sendiri dengan ini terinspirasi, kemudian timbul semangat untuk bisa juga kita mampu untuk melepaskan diri dari kesedihan. Penyakit hati juga gitu, setelah bercermin ya, jadikan mereka itu untuk bercermin. Yang ke... Ayo ngomong tiga meneh. Empat, manfaatkan orang yang tidak suka kepada Anda untuk mengetahui kekurangan diri kita. Hebat tidak Islam itu? Manfaatkan orang lain yang tidak suka kepada kita untuk memperbaiki kekurangan kita. Jadi, kalau ada orang yang tidak suka kepada kita karena sesuatu hal, mengatain kita yang jorok, yang jelek, kemudian menjatuhkan kita dengan sengaja, atau mengumbar nama kita supaya jatuh, atau membuka aib kita, kekurangan kita, Ibu jangan sibuk klarifikasi. Habis energi, betul tidak? Habis tenaga untuk kembali mengklarifikasikan sesuatu yang tidak perlu. Jalan yang terbaik adalah jangan sibuk klarifikasi, tetapi sibuklah memperbaiki diri. Oke, setuju? Setuju. Biarlah orang lain berusaha untuk menjatuhkan kita. Orang baik walaupun dijatuhkan, demi Allah dia tidak akan pernah jatuh. Betul? Ayo keplok. Dia gak ngantuk. Tetap menyengat di mana-mana. Betul? Betul tidak? Maka jangan pernah risau dengan fitnah. Jangan pernah gundah dengan segala hal yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Ingat, selagi engkau masih berada di dalam kebenaran, Allah bersamamu. Amin. Amin. Itu paling kayak bau lewat aja, seng gitu aja. Lama-lama juga habis sendiri. Jangan sibuk klarifikasi, tetapi sibuklah untuk memperbaiki deh. Setuju atau setuju nih kira-kira? Setuju. Apa yang Ibu setujui? Iya. Jadikanlah segala cemoohan yang masuk, teguran yang masuk, segala sesuatu yang masuk, entah itu positif atau negatif, maka positifkan pikiran kita. Insya Allah, dengan berpikir positif, orang akan lebih mudah untuk memperbaiki dirinya. Setuju ya, Bu ya? Nah, kemudian yang kelima adalah belajar dari orang lain. Belajar dari pengalaman orang lain ya. Kita bisa belajar dari siapapun. Misalnya dari A, dari B. Oh, A dulu miskin, kemudian kaya, karena kaya kemudian sombong, kemudian jatuh. Maka itu buat belajar buat kita. Tapi jangan ikut gibah. Betul tidak? Oh, orang itu dulu tenar, gara-gara begini jadi jatuh. Biarin. Kita apa? Ketika kita mengetahui segala sesuatu yang kurang enak begitu, jangan ikut menghujat. Tetapi belajarlah dari pengalaman orang lain. Bukanlah dikatakan, experience is the best teacher. Apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oh, saya tuh kalau ada orang begini punya pengalaman tuh, saya kenyang dengan pengalaman. Saya justru ingin belajar dari pengalaman. Kalau tidak, kita tidak mau belajar dari pengalaman, mungkin Bu, insya Allah, saya tidak akan mungkin berada di CTV ini. Saya sudah siap berada di CTV ini, karena apa? Dulunya sudah jatuh bangun. Jatuh bangun aku. Dulunya telah ambil lagu lah, cepet. Allahu Akbar. Delan ya. Maka apa? Inilah proses yang dikatakan mengenal jati diri itu adalah, saya sering katakan ya, apa kira-kira? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa itu artinya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang pintar mengenal jati dirinya dengan baik. Man arafa nafsahu, barang siapa mau belajar mengenal dirinya dengan baik, faqad arafa rabbahu, maka dia akan bisa mengenal Tuhannya dengan begitu baiknya. Orang kalau sudah mengenal Tuhan dengan baik, apa Bu? Hakikatnya apa yang kita bisa dapat? Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, apa yang kita bisa dapat Bu? Baru. Ayo, apa kira-kira? Orang itu akan menjadi tenang. Loh ya toh, mengingat Allah toh. Loh, ya apa gila Tuhan. Mana lek lu aku jatuh bangun cepet nyaut Tuhan. Tapi lek lagu gini, lek kalimat gini angeli gak betah. Dengan mengingat Tuhan, dengan mengenal Tuhan. Loh kan dikatakan mengingat Allah. Orang yang mengenal Tuhannya dengan baik, maka dia akan terus sibuk untuk berzikir. Berzikir kepada Allah. Terus. Jatuh bangun apa? Nek mengenal diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri wangil. Tapi lek untuk mengetahui aib orang lain gampang. Ini penyakit manusia zaman milenium. Wah, nek kekurangan orang lain itu cepet. Eh, iki lho. Oh, delokan to. Oh, iki. Oh, ono. Berita kayak ini masa kok enggak. Cepat kita untuk mengetahui orang lain. Maka saya ingin kasih tahu ya Bu, mulai sekarang kalau ada sesuatu pengalaman, belajarlah dari pengalaman orang lain. Jangan kita ikut-ikutan untuk menggosip. Jangan sampai kita ini buta loh Bu. Bu, penyakit yang paling mengenaskan, menyedihkan itu penyakit buta, betul? Gak bisa mampu melihat keindahan dunia. Tetapi yang jauh lebih berbahaya itu adalah buta hati. Buta mata, orang masih punya hati, masih lebih sempurna daripada buta hatinya, matanya melek tapi hatinya buta. Delok ngene tok gak ketok. Hatinya yang gak ketok maksudnya. Jangan sampai ya, kita sibuk tidak tahu kekurangan diri. Sementara apa, orang sering peribahasa mengatakan ya, gajah semut apa ya? Di pelumbuk mata tidak tampak. Ya wes bakal ikut ya. Maka apa? Kalau dosa sendiri tidak pernah bisa tahu, nggak bisa mengenali jati dirinya. Tapi kalau kekurangan aib orang lain, kecil dibesarkan. Bagaimana supaya besar? Ya ini orang buta namanya. Sayang, disayang, sayang, betul tidak? Orangnya itu buta, ya betul tidak? Lo yang disangka emas, emasnya dibuang-buang. Kita makin buta, mana utara, mana selatan. Yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Yang penting disepelekan, yang sepele diutamakan. Sholiwat salinda, iman alamada. Sholiwat salinda, iman alamada. Itu tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Oh, kesalahan orang lain yang kecil dibesar-besarkan. Sementara kesalahannya yang besar tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Orang ini kasihan sebetulnya. Semoga orang-orang yang punya pemikiran seperti ini ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar. Dan kalau itu ada pada diri saya, dalam diri ibu, dalam diri kita, semoga kita dituntun ke jalan Allah. Itu kalau dalam bahasa tasawuf. Pernah dengar kalimat tasawuf? Apa itu artinya? Masa artinya gitu? Dan dimanapun berada juga ibu-ibu di studio. Ini kalau dalam hatian mengenal jati diri itu ada tiga langkah ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mengenalnya, barang siapa ingin mengenal dirinya maka dia akan indah mengenal Tuhannya. Dengan proses yang pertama adalah taholi. Pernah dengar ini kalimat ini? Apa? Belum. Allahu Akbar. Belum. Temen tak bu? Turung temenan. Alhamdulillah panjenengan nengon di televisi CTV. Untung alhamdulillah CTV memberikan media yang indah untuk bisa belajar agama kita. Alhamdulillah. Proses taholi adalah pembersihan jiwa. Pembersihan diri. Mensucikan jiwa kita dari berbagai penyakit hati. Termasuk som, i, deng, fit, ha, ya, den, berbagai penyakit itu. Maka dengan proses pertama mengenalkan diri, kita harus berusaha semaksimal untuk membersihkan diri dari semuanya itu. Dan kalau sudah demikian, maka proses ini pengenalan diri, jati diri kita yang sesungguhnya. Yang tahap kedua adalah dengan proses tahali. Tadi taholi ya, sekarang tahali. Yaitu apa? Setelah pembersihan jiwa, tidak berhenti di situ. Pembersihan jiwa dari segala dosa dan maksiat ya bu. Kalau pernah, misalnya pernah berzina, tahu? Tobat kok tahu? Tobat. Kalau pernah berbuat maksiat, tobat. Itu proses taholi. Jadi apa? Mengetahui dosa kita, kemudian apa? Memohon ampun dan tidak diulangi. Sing wis ya wis, sing durung. Ayo ngomong di baleni. Dadah anak sing ngomong di baleni, dadah. Sing urung aja di baleni. Ini namanya proses taholi. Yaitu pensucian jiwa dengan apa? Mengenang dosa, kemudian mohon ampun. Yang kedua proses sahali, dengan memohon ampun ini dikenalkan. Yang kedua proses sahali itu adalah, yaitu apa? Ditindaklanjuti dengan berbuat amal kebajik. Dan yang ketiga proses terakhir adalah tajali. Dari kata jala yaitu jelas, maka kita akan semakin jelas melihat kebesaran Allah. Itulah proses pengenalan diri. Saiki sopo sing badhe tanglet. Iya, ibu monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan dalam proses pengenalan diri tadi, nama saya Ibu Munir Sutan dari pengajian Pakis di Rosari. Ya. Yang ini kami tanyakan tadi dalam pengenalan mengenai proses diri tadi mengalami tiga tahapan. Ya. Pertama adalah tahlil, tahlil, tahali dan tajali. Ya. Kemudian yang kami tanyakan bahwa tahali itu meminta ampun dan tidak akan mengulangi lagi dosa itu. Apa ini juga dinamakan taubatan nasuh? Iya, betul sekali. Makasih. Dan berusaha untuk menghindarkan dari berbagai penyakit hati itu, Ibu. Ya. Terus pertanyaannya sudah? Oh ya, wis saya terjawab langsung. Monggo yang lain. Makasih. Iya. Ya, monggo. Silakan. Embo ya, Bu. Apa? Embo. Tadi sudah tanya. Oh iya, again. Lagi, ha. Monggo. Nama saya Manik dari pengajian Al-Ma'ruf Mojoyo Mbangan. Ya. Ibu, pertanyaan saya masih bersangkutan dengan pertanyaan Ibu yang tadi. Ya, Bu. Setelah kita tahali tobat ya, Bu, mohon ampun dengan Allah dengan segala kerendahan hati. Tetapi setelah itu masih ada bayang-bayang perasaan berdosa terus, seakan-akan itu belum terampuni. Itu apa yang harus kita kerjakan, Ibu? Ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi kalau sudah demikian ya, memang itu ada kekhawatiran itu bagus. Orang akan lebih hati-hati. Tetapi jangan terus rasa kecemasan. Itu sudah namanya setan itu ya. Saya kasih tahu. Setan itu ya persis kalau kita mau melakukan perbuatan baik ya. Wuduku iki mau bener apa enggak? Sama seperti itu. Salatku iki mau wis salat pirang rakaat. Itu sama. Jadi kita yang berusaha menghilangkan kecemasan itu, kita harus khusudon kepada Allah, berprasangka baik, berpikir positif kepada Allah bahwa doa kita pasti diterima. Itu Bu prosesnya, harus demikian. Maka insya Allah kan Ibu yakin dengan kalimat Al-Qur'an bahwa Allah itu pasti mengampuni orang-orang yang mohon ampun kan? Innallaha ghafurur rahim. Bahwa Allah itu mengampuni. Ibu enggak usah memikir dosa segunung apapun. Karena apa? Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu, kata Allah. Jadi kita harus yakin, punya keyakinan yang mantap. Itu Al-Quran yang bicara, bukan Tan Mewa. Betul tidak? Jadi apa? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Dan maha penerima tobat, betul? Dan maha penyayang, Ibu. Betul tidak? Ibu harus hilangkan itu perasaan bahwa tidak diampuni. Harus perasaan diampuni dan memulai hidup dengan lembaran baru, yaitu menghilangkan penyakit hati dengan dilanjutkan yaitu berbuat amal kebajikan. Ya kan? Alladzina amanu wa amilus shalihah. Itu proses tahali yang kedua dengan berbuat amal kebajikan setelah pembersihan jiwa. Oke, yang lainnya? Ya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni dari Jamaah Al-Ma'ruf Bangah. Iya, Ibu. Saya menanyakan bagaimana masalah fitnah ya. Kalau kita tiba-tiba, seandainya kita mendengarkan pengajian seperti ini, tiba-tiba sebelah saya itu ngerasani ya, Bu ya. Secara tidak sengaja telinga saya mendengar. Iya. Nah, itu saya itu ikut dosa atau bagaimana? Hanya mendengar apa tindakan kita terhadap orang yang sedang ngerasani tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lek enek wong ngerasani ya, tinggalen ngalih. Pindah tempat. Kalau mampu, Ibu berani mengingatkan dengan baik. Kalau diingatkan marah gimana? Pasrahkan sama Allah. Wong dieling nok nesu. Misalnya contoh, jangankan rasani, misalnya kita sedang ngaji, kemudian ibu kan kepengen konsentrasi mendengarkan, tiba-tiba sampingnya ini ngejak mau, contoh ya Bu, panjenengan api, saya tahu mulai tadi bagus, misalnya ibu enggak, sampingnya ibu Bu Alfia ya, itu misalnya ngajak ngomong terus, ya ojo dilawehi. Wis menengae lek perlu ditegur. Iku lho, penceramahe lagi ngomong. Ojo ngomong dhewe. Engko lek ana penceramah tandingan lah anu. Betul tidak? Banyak orang ngaji dia tetap tidak bisa pintar. Tidak bisa pintar itu jenenge apa, Bu? Oh, panjenengan sing ngomong lho ya. Ngono dari kasar gak gue unggah-ungguh. Itu apa jenenge lek gak goblok gak pintar itu, ya toh? Nah itu apa? Maka dia gak ada tambah ilmu. Karena ketika penceramah bicara, dia ngobrol aja sendiri. Loh ngono lek ditegur ya apa? Alasannya macam-macam. Ah tadi ngobrolin ini, tadi ngobrolin ini. Masya Allah, hatinya batu ini orang. Benar-benar gak bisa dengar kalimatullah. Maka yang ada itu adalah bisikan syaitan. Ya kalau ditegur marah, itu yang marah itu bukan orangnya bu, setannya. Tenang aja, kalau gak berani tegur tinggalin ngalih. Sudah, tapi yang paling bagus itu menegur. Kalau ada kesalahan itu tegur langsung bu, itu yang seharusnya. Jangan dirasani, gak ditegur tapi diruasani itu kok ini sampai kono. Itu malah dosa kita, betul tidak? Malah dosa kita. Yang benar itu ditegur. Kalau masalah kita menegur kemudian dia gak terima, ya itulah resikonya dakwah. Betul tidak? Bukan manusia itu disuruh untuk dakwah. Ya kalau gak berani resiko jangan dakwah. Padahal tugas manusia itu dakwah loh, bukan hanya penceramah loh ya. Ceramah itu adalah bagian dari dakwah. Betul tidak? Ibu, Bu Reni ngeru-ngerui Bu Alfia. Ini ngaji ojo rame. Itu dakwah. Dokter mau nyontek, bismillah. Itu dakwah. Ibu nyuruh anaknya sholat karena belum mampu sholat. Itu dakwah. Betul tidak? Dakwah itu selama ini banyak dikategorikan itu penceramah. Bukan. Kita berbuat baik itu dakwah bukan? Ya itulah, makanya apa? Itu tadi yang saya katakan. Watawasobil haq, watawasobil sabr. Bu, semoga kita digolongkan ya. Kalau kita punya salah, kalau ditegur kita gak marah ya. Itu benar-benar kita bisa membuka hati, membuka diri, membuka segalanya. Itu yang ada adalah apa? Benar-benar jati diri seorang manusia. Oke, ada yang lain? Cahaya. Cahaya bulan Nurul Komaria. Oh, Nurul Komaria ya, cahaya bulan ya. Saya dari Majelis Taklim Al-Makhruf. Saya mau menanyakan begini. Dalam suatu karir itu ada persaingan itu biasa. Ya. Saya sering mendapatkan fitnah dari teman karir saya yang begini-begini, tapi saya tidak menghiraukan. Tapi akhirnya karir saya itu bisa terhambat. Soalnya karena omongan gini-gini-gini. Ya sudah, tapi lama-lama akhirnya itu terbukti kalau itu tidak benar. Terus suatu saat si alat memfitnah lagi. Akhirnya muncul lagi, tapi saya sudah tahu siapa yang memfitnah saya, saya tahu. Nah untuk menghadapi orang semacam ini, apakah tindakan saya itu harus menegur si orang itu? Saya sudah tahu benar orangnya itu. Bagaimana cara menegurnya orang itu supaya dia sadar bahwa hal itu sebenarnya enggak saya lakukan. Ya, bukan hanya ibu yang mengalami, banyak yang mengalami itu seperti itu. Ya termasuk saya pribadi. Sering kalau yang namanya jatuh bangun keluar dari fitnah itu kayak keluar masuk itu. Tapi itulah bu, ibu harus percaya dan yakin fitnah tidak akan bisa bertahan lama, betul? Ya, kayak kentut lewat. Selesai juga orang gak akan bau, betul tidak? Ya mula-mula ribet bau, ah yang benar. Tapi apakah setiap orang itu percaya dengan fitnahan itu? Kan belum tentu, Jo. Betul tidak? Banyak orang yang percaya juga banyak yang tidak percaya dengan fitnah. Ah masa sih? Kebetulan ibu dikenal dengan baik. Ini, ya tiba-tiba difitnah yang demikian. Ya seperti contoh tadi difitnah mencuri dan sebagainya pada tidak. Bu, percaya yakin deh. Percaya aja yakin kepada Allah. Entah nanti fitnah itu akan kembali kepada orang yang memfitnah itu sendiri. Percaya? Abu Bakar pernah dimaki-maki sama orang kafir. Rasulullah duduk di sampingnya, Rasulullah cuma senyum. Abu Bakar enggak menjawab, Sayyidina Abu Bakar. Tetapi ketika Abu Bakar itu menjawab sepatah, Rasulullah itu pergi marah. Kenapa Abu Bakar ketika engkau menjawab fitnahan itu, engkau menjawab cacian orang kafir itu, kenapa saya pergi langsung marah? Karena apa? Ketika engkau menjawab, maka engkau mengiyakan apa yang dikatakan itu. Tetapi ketika engkau diam, maka apa yang dia katakan dan dia lontarkan kepadamu caci makian itu, maka itu akan kembali kepada orang yang mencaci maki. Tetapi ketika kita menjawab sedikit saja, maka itu benar yang dia omongkan itu untuk kita. Paham ya bu? Jangan takut fitnah. Caranya gimana? Doakan dia supaya dibuka oleh Allah. Oke? Ya, terima kasih ya bu. Semoga ini bermanfaat dunia akhirat. Pokoknya kita senantiasa berada di jalur yang benar. Benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.